Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kemarin kita ambil syarat dirafa'kannya fi'il setelah hatta. Apa syaratnya? Fi'il setelahnya menjadi akibat terhadap fi'il sebelum hatta. Syarat yang pertama, fi'il setelahnya itu adalah akibat dari yang sebelumnya. Kalau tidak ada hubungan sebab akibat, bagaimana? Ini sekarang sana. Naam, dirafakkan yang harus fi'il setelahnya itu adalah akibat dari fi'il sebelumnya. Kalau tidak ada hubungan sebab dan akibat, maka berarti apa? Dinasabkan. Baik. Kemudian yang kedua apa? Taim, an yakuna zamanul fi'il hal lal istiqbal. Naam, kemudian yang ketiga an yakuna ma qabla hatta amma. Tapi kita ulang dulu yang ketiga ini kemarin. Qala al-thalith an yakuna ma qabla hatta amma. Ay mustaghniyan amma ba'daha. Ay ma ba'daha fadlah. Yatimul kalamu biduni. Ini maksudnya bahwasanya yang sebelum hatta itu fa'ilah sudah sempurna. Nah, maksudnya sudah sempurna, tidak butuh terhadap apa yang setelah hatta. Atau dengan kata lain, bahwasanya kalimat yang setelah hatta itu adalah fatlah. Fatlah maksudnya sekedar tambahan saja. Seandainya tambahan ini tidak disebutkan, kalimat sudah sempurna. Walaupun tentunya tatkala ada tambahan semakin jelas. Ini maksudnya. Sehingga dikatakan di sini yatimul kalamu biduni. Kalam sempurna walaupun tanpa apa? Kalimat yang setelah hatta. Baik. Qala wa li hadza imtana ar-raf'u fi nahwi sayri hatta adkhulaha. Kenapa ini? Karena lafaz atau jumlah sayri sempurna belum? Belum sempurna. Tayyib, belum sempurna. Fa bi nahwi kana sayri hatta adkhulaha. Naam, in humila kana ala nuqsan duna tamam. Tayyib. Apabila nam kana di sini dibawa pada kondisi kana naqisah. Bukan apa kana tamah. Sebab kalau itu yang dimaksud adalah kana tamah, maka sudah tam, ya kan? Ya, kana tamah. Nah, yang dibutuhkan adalah fa'il. Dan di sini sudah ada kana sayri. Tapi kalau yang dimaksud adalah kana naqisah, maka na'am belum sempurna. Sehingga tidak memenuhi syarat. Nah, kenapa kok dipersyaratkan na'am harus tamah? Dan apabila belum tam, maka terhalangi dari dirafakan. Li'alla yalzam kaunul mubtada'i fil hali bin nisbah lil mithalil awal au fil asl bin nisbah lil mithalil thani bila khabar. Nah, agar apa tidak melazimkan keadaan mubtada pada kondisi hal. Taim, ketika untuk contoh yang pertama yaitu sayri hatta adhulaha. Nah, atau nam au fil asl bin nisbah lil mithal tsani bila khabar. Nah, melazimkan untuk yang contoh yang kedua apa? Tanpa ada khabarnya. Karena belum sempurna. Sehingga terhalangi dari dirafakan. Li'anna al-marfu'a hina idzin musta'nafun munqati'un amma qablahu. li'anna hatta ibtida'iyah wal jumlah ba'daha musta'nafah. Fayakhlul mubtada' min al-khabar wa dhalika ghairu jaiz. Naam. Enggak boleh yang namanya mubtada' itu harus ada khabarnya. Baik, sedangkan hatta di sini naam tayyib ibtida'iyah sehingga jumlahnya isti'nafiyah. Maka terputus antara yang sebelum hatta dan yang setelah hatta. Nah. Baik. Ada bunyi rafa' berarti untuk kondisi ketika dibaca rafa' bagaimana? I'rab hatta sebagai apa di sini? Hah? Nah, harf ibtida'iyah. Adapun ketika dia dibaca setelahnya nasab, ada berapa kemungkinan? Alhamdulillah. Apa? Harfu ghaya atau ta'liliyah? Nah. Tapi itu tiga syarat. Nah, hatta bisa nah atau fi'il yang setelah hatta dirafa'kan. Baik, kita masuk pada au. Syatun nasbi bi au. Al-mas'alatu tsaniyah ba'da au. Allati bi makna ila au illa. Permasalahan yang pertama apa? Kita sedang berbicara tentang apa? Tempat-tempat yang apa? An di nam sembunyikan dengan wajib atau idmaran wujuban. Yang pertama ba'da hatta. Nam. Yang kedua ba'da au. Ba'da au allati bi makna ila au illa. Tayyib. Indafa fi hadha ta'bir walad ibn Malik wa huwa ibaratun ghairu jayyidah. Laktidaiha anna aw turadiful harfain walaysa kadhalik bal innama hiya aw al-atifah li ahadi syai'ain wala tadullu ala ghayatin wala istithna'in wala ta'lil. Nah, dari ibarat Ibn Hisham ini, nah ba'da aw allati bimana illa aw illa ini nah diikuti juga oleh anak Ibn Malik. Tayyib. Dan ini ibarat yang tidak bagus. Kenapa? Karena berkonsekuensi bahwasanya au itu apa? Bersinonim dengan dua huruf tadi yaitu illa atau illa. Nah. Muradifah, muradif yaitu sinonim sama maknanya. Dan tidak demikian. Bahkan au itu adalah au al-atifah. Tayyib. Au al-atifah li ahdi syai'in untuk salah satu dari dua perkara. Nah, sehingga au tidak menunjukkan makna ghayah, tidak pula menunjukkan istitsna maupun ta'lil. Fal aula ibarat Ibn Malik fi tashil wa tutmaru aidan an luzuman ba'da au al-waqi'ah mauqi'a ila an au illa an. Baik. Ini ibarat Ibn Malik lebih bagus, yaitu apa? Dan juga disembunyikan an nam luzuman setelah au yang jatuh pada kedudukan ila an atau illa an. Jadi tidak dikatakan nam semakna dengan ila dan illa, tapi menduduki kedudukan ila dan illa. Wa asanu minhu qawluhu fil khulasa. Kadzaka ba'da au idza yasluhu fi mawdi'iha hatta aw illa an khabi. Jadi untuk bait menjadi dikatakan kadzaka ba'da au idza yasluhu fi mawdi'iha hatta aw illa an khabi. Langsung diantarkan aw illa. Alasannya apa? Li'anna li'hatta maknayain ilahuma salihun huna. Al-awwal al-ghayah mithlu ila wa thani al-ta'lil mithlu kai. Fashamala kalamuhu nahu al-aradin Naam, naam. Li'arud, naam. La'arudiyannallahu au yaghfirali. La'arudiyannallahu au yaghfirali. Wala yunasibuhuna makna ila. Wala makna ila. Tayyib. Kenapa? Li'annahu yuhimu inqita'al irda idha hasalal ghufran. Fayata'iyanuhuna ta'in. Wa tata'iyanu lughaya fi na'am la'an tadirannahu aw yaji'a. Walistithna fi la'aqtulanna al-kafiru aw yuslima. Wa yuslimu li takdirati thalas la'alzamannaka aw takdiyani haqqi. Tayyib. Di sini nah ada salah cetak kelihatannya Fahifillah. Kenapa kok nah ditulis hatta? Nah, karena kita sudah berbicara dengan au. Tayyib, maka diberi catatan di situ. Nah, bukan hatta tapi au. Qala li anna li au maknayai. Nah, ini lebih munasib. Dikarenakan au memiliki dua makna dan apa kedua-duanya pantas di sini. Yaitu yang awal sebagai qoyah seperti ila dan yang kedua ta'lil seperti kai. Sehingga apa? Kalam beliau ini mencakup nahwu la'ardiyannallahu au yaghfir li. Tayyib. La ardiyannallahu au yaghfir li. Sungguh aku akan berusaha agar Allah Subhanahu wa taala ridha kepadaku. Au yaghfir li di sini enggak bisa kita katakan bermakna ilah dan juga bermakna ilah. Kenapa? Karena kalau dimaknakan demikian akan apa? Dipahami bahwasanya usaha untuk mendapatkan keridhaan itu akan berhenti tatkala telah mendapatkan pengampunan. Fayata'ayyanuhuna at-ta'lil. Sehingga meski di sini nah, tidak ada pilihan lain kecuali apa? Makna ta'lil. Tayyib. Sehingga maknanya bagaimana kalau bermakna ta'lil? Kait an yang finali. Taib aku langsung gua akan berusaha mendapatkan keridhaan Allah agar Allah mengampuniku. Taib. Kemudian wadatai yang lugu yahfi la antaniran nahu au yajia. Bermakna apa yang berarti naam menduduki kedudukan ilaan. Berarti la antadirannahu ila an yajia. Sebab aku akan menunggu dia sampai dia datang. Berarti menunggunya ini berhenti nah, ketika apa? Yang ditunggu datang. Ini namanya ghaya. Makanya enggak bisa untuk contoh yang sebelumnya la ardiyannallahu aw yaghfirali dimaknakan ghaya. Karena apa? Al-irdha berarti akan berhenti kalau sudah mendapatkan pengampunan. Kemudian yang ketiga wal istitsna fi la'atulanna al-kafira aw yuslima. Nah, sungguh apa akan memerangi orang kafir? Nah, kecuali dia nah berislam. Dan di sini juga mungkin untuk bermakna ghayah illa an yuslima sampai dia nah berislam. Waslihu li taqdira di thalat la alzamannaka au taqdiyani haqqi. Sungguh aku akan menguntitmu, yaitu terus menerus menyertaimu sampai engkau menunaikan hakku. Atau apa? Bermakna taklil, agar engkau menunaikan hakku. Atau bermakna apa? Illa. Ketiga-tiganya bisa di sini. Taib. Qala wa taraza al-musannifu bi qawlihi ba'da aw allati bi mana ila ila akhirih min allati la yasluhu fi mawdhi'iha ahadul harfain. Fa innal mudhari'a idza warada ba'daha mansuban fa inna nasbahu ba'daha bi mani'an jawazan la wujuban. Wa qawlihi wa laula rijalun min nizamin a'izzatun wa alu subay'in aw asu'aka al-fama. Dan Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala memberikan batasan dengan perkataan beliau setelah aw yang bermakna ila, na'am atau illa, untuk mengeluarkan apa? Untuk mengeluarkan yang tidak pantas menduduki kedudukan salah satu dari dua huruf ini, yang tidak memiliki makna, nah, yang tidak mampu menduduki kedudukan ila'an atau illa'an. Baik. Kenapa? Fa innal mudhari'a idza warada ba'daha mansuban. Sebab sesungguhnya mudhari' apabila datang setelahnya dalam kondisi mansub, fa inna nasbahu ba'daha bi idmari an jawazan la wujuban. Maka nam idmarnya atau yang menasabkan adalah apa? An, tapi apa? Idmarnya itu jawazan, bukan wujuban. Taim. Padahal kita sedang berbicara tentang apa? Idmaru an wujuban, yaitu yang setelah au yang menduduki kedudukan ila atau illa. Tapi kalau selain kedua perkara ini, nam idmarnya apa? Jawazan. Ini alasannya. Sebagaimana contoh ini. Walau la rijalun min rizamin a'izzatun wa alu subay'in au asu'aka. Nah, asu'aka al-qama. Waqad taqaddama al-kalamu ala dhalik. Tanbih ma dzakarahu min anna an-nasba bi al-mudmaratan wujuban ba'da aw huwa madhhabul basriyyin wa dhahab al-Kisa'i wa ashabuhu wal Jarmi ila anna fi'la intasaba bi aw nafsuhu bi aw nafsiha. Ini jelas. Ya, sebagaimana dalam pembahasan-pembahasan awal panitia. Nah, yang menyatakan penasaban dengan an mudmarah ya, pendapat Basriyyun. Dan kita kembali ke matan. Al-masalah tsaniyah ba'da aw allati bi makna ila aw illa. Fal awwalu ka qawlika la alzamannaka aw taqdiyani haqqi. Ini telah kita lewati. Naam, bahwasanya naam contoh ini tidak khusus untuk menunjukkan apa makna ila, bahkan bisa ditakdirkan apa? Tiga-tiganya ya, tidak? Bisa ditakdirkan dengan apa? Illa'an atau bermakna apa? Ta'lil bahkan bisa. Kai'an. La'al zaman naka kai'an taqdiyani haqqi. Bisa. La'al zaman naka illa'an taqdiyani haqqi. Bisa. Oleh karena itulah dalam ta'lil. Hadha laysa nasan bil awal li'annahu yahtamilu thani balin bal wa thalid. Wahuwa ta'lil. Wa kadhalikal bayt. Fahatta fihi naam muhtamilatun lil ghayah wa ta'lil. Nah, ini komputernya kayaknya di sini. Kenapa masih berbicara hatta lagi? Fa'au. Naam. Sama seperti yang di depan. Kemungkinan dari apa? penulis pengetik. Fa'au fihi muhtamilatun lil ghayati wa ta'lil. Fa mithalun nasfi fil ghayah la antadirannahu aw yaji'a. Menunjukkan keliru mana. Kenapa? Karena dalam contoh aw. Tayyib. Sehingga contoh yang benar untuk yang merupakan nas bermakna ghayah apa? Contoh yang dibawakan di ta'lil ini ya. Untuk awal yang bermakna ghayah atau menduduki kedudukan ila, nah contohnya apa? La antadirannahu aw yaji'a. Ini tidak bisa bermakna ta'lil. Nah, kalau dinamakan ta'lil la antadirannahu aw yaji'a tidak bisa. Kenapa? Karena datangnya ini bukan akibat dari apa? Dari menunggu. Tayyib. Tapi datangnya dia adalah akhir. Dari apa? Dari menunggu. Aku akan menunggu dia sampai dia datang. Aila antang dia ni haqqi, dan telah kita lewati tadi, ini bukan nas. Wa qala syair la astasilanna sa'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Ini bait yang bagus, Pak. Nah, menunjukkan semangat yang tinggi dan apa? Tekad yang kokoh. La astasilanna sa'ba au udrikal muna ai menurut Ibnu Hisyam ila an udrikal muna. Sungguh aku akan ya menganggap perkara-perkara yang sulit itu mudah, yaitu nah terus dia jalani walaupun sulit sampai aku mencapai apa al-muna, yaitu cita-citaku. Famangka jadil amalu illa lisabiri, dan cita-cita itu tidak akan tunduk kecuali kepada orang yang sabar, yaitu cita-cita tidak akan bisa diraih kecuali bagi orang-orang yang sabar. Jadi punya cita-cita, punya naam harapan, angan-angan yang tinggi, ya harus sabar. Dan kesulitan-kesulitan jangan apa? Jangan dianggap. Tapi kesulitan harus dianggap mudah. Maksudnya jangan seorang wah ini sulit menyerah, tapi nah anggap mudah, karena setiap setelah kesulitan ada kemudahan. Ayam. Perhatikan makna lughah la astasilanna sa'ba yuqalu istashala syai' addahu sahlan, yaitu menganggapnya mudah. As-sa'b al-amru syaq. Kenapa? Baik, as-sa'b al-amru syaq. Al-muna bid-dham jam'u maniyah. Ismun lima yatamannahu al-insan al-amal bil-mad jam'u amal wa huwa raja. Wa qiyaduha muwafaqatuha lil murad wa maji'uha ala hasbi. Inginnya yaitu tunduknya dalam cita-cita, ya diraihnya cita-cita tersebut. Al-makna wallahi la'uddanna al-muta'assar sahlan bisabri hatta ablugha ma'atamannahu idha ma hasantul umura allati tu'ammil. Baik. Nam, apa? Wallahi la'uddanna al-muta'assar sahlan bisabri hatta amlugha ma atamanna. Demi Allah, sungguh aku akan menganggap perkara-perkara yang sulit itu mudah. Taim. Sampai aku mencapai apa yang aku cita-citakan. Bisa juga nah ta'assara muta'assar. Muta'assir. Karena dia lazim ya. Dia bermakna lazim. Sehingga tidak perlu langsung saja muta'asir. La'ud dan al-muta'asir, sesuatu yang sulit. Aku akan anggap sesuatu yang sulit itu gampang dengan sabar, sampai aku mencapai apa yang aku cita-citakan. It ma hasal dal na'am Baik. Ma husilatil umur. Ma husilatil umur allati tu'ammalu wa yurja husuluha illa lisabir. Illa lisabirin. Naam. Wa habisi nafsihi 'alal jazaa'. Sebab perkara-perkara itu tidak akan bisa didapat. Taib, atau perkara yang dicita-citakan dan diharapkan tidak akan bisa didapat kecuali apa? Oleh orang yang sabar dan menahan jiwanya dari apa? Mengeluh. Wafil masal, ya, ini masal yaitu peribahasa bahasa Arab. Man sabara wa ta'anna nala ma tamanna. Man sabara wa ta'anna, siapa yang bersabar dan apa? Hati-hati tidak serampangan. Nala ma tamanna, maka dia akan mendapatkan apa yang dia apa? Dia cita-citakan. Bagaimana juga yang banyak di ucapkan apa? Manjada wajada. Yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Warun buna yaqul innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa yaqul wa qala alladhina utul ilma wa ilaikum thawabullah khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa sabirun. Ini jelas. Wa qala ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Nah. Ini faedah tambahan dari Syekh Hafidzahullah Ta'ala tentang pentingnya sabar, karena kita semua butuh. Dan kita semua memiliki cita-cita. Dan tidak ada cita-cita yang tertinggi melebihi apa? Firdaus Al-A'la. Itu cita-cita tertinggi setiap muslim. Untuk bisa mencapai Firdaus. Maka tidak akan bisa didapat kecuali harus sabar. Sabar di atas ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menjalani gangguan-gangguan dan musibah-musibah yang ditetapkan. Baik. Ada bani Arab. Syahidnya mana? Syahidnya Al-Udrikal Munah. Di sini menurut Ibn Hisham rahimahullah ta'ala, naam, taib, bermakna ila an udrikal muna. Taib. Dan juga punya kemungkinan apa? Kemungkinan taklil tidak? Hah? Mungkin. La asal hilan nasoba kai udrikal muna. Karena bisa. Nah, sebab apa? Untuk bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan ya memang harus apa? Harus menganggap perkara-perkara yang sulit itu gampang. Dalam artian dia bersabar menjalaninya. Tidak menyerah. Wa sanika qaulika la aqtulannal kafira aw yuslima. Taim. Bermakna illa. Ai illa an yuslima. Taim al-masdarul ma'awwal min an wa ma dakhalat alayhi ma'tufun ala masdarin ma'khudin mimma taqaddam wa taqdir la yakunanna qatlu minni lil kafiri aw nam an yuslima ay aw apa la yakunanna qatlu minni lil kafiri aw islamun minhu. Taim. Jadi mesti ya, pembunuhan terhadap seorang kafir akan terjadi atau kecuali keislaman darinya yang menghalangi aku dari membunuhnya. Fa ba'da aw mustathna min umumil azman al mustaqbalah allati yasluhu laha ma qablaha. Dan apa yang setelah aw itu mustathna, dikecualikan dari kemuman azman mustaqbalah. Tayyib allati yasluhu laha ma qablaha. yang boleh, yang pada saat itu boleh untuk dilakukan yang sebelum au. Kenapa? Karena boleh memerangi orang kafir, boleh memerangi orang kafir. Nah, tapi apa? Dikecualikan kalau dia apa? Islam. Kalau dia masuk Islam berarti harus berhenti. Waktunya telah habis. Kalau sampai Islam. Oleh karena itulah dulu, nah, ketika ada seorang ikhwanifillah yang mau masuk Islam, sebenarnya Rasulullah SAW menginginkan agar orang tersebut dibunuh. Nah, agar orang tersebut dibunuh sebelum apa, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, tapi sudah terlanjur dia mengucapkan, akhirnya ya harus ditahan dan membunuhnya. Waqala syair, wa kuntu idza wamastu qanata qaumin kasaltu qu'ubaha aw tastaqima. Ai illa an tastaqima. Tayyib. المعنى فيه استعارة تمثيلية شبه حاله إذا أخذ في إصلاح قوم اتصفوا بالفساد فلا يكف عن حسم الموادي التي ينشأ عنها فسادهم إلا أن يحصل صلاحهم بحاله إذا غمز قناة مع نعم إذا غمز قناة nak mu'wajjah, yaitu yang menceng. Hai itu nam yang siru martafa'a min atrafiha mimma yamna'u i'tidaluha wala yufariku dhanika illa idha staqamat. Nam, dan ini tamthil yang sangat bagus, yaitu permisalan yang bagus. Nah, yaitu aku apabila nam gomastu, hazastu, asartu, yaitu mengkam sesuatu yang bengkok, alhamdulillah. Nah, betul-betul dia berusaha untuk meluruskannya. Tayyib, dipegang dengan betul-betul kokoh. Sebagaimana apa? Suatu anak panah yang bengkok, betul-betul dia berusaha untuk meluruskannya. Panah takawmin, yaitu panah rumah. Kasan tuku'ubaha autas takima. Nah, yaitu aku akan apa, patahkan bagian-bagian yang bengkok itu, diluruskan lagi. Nah, tapi yang butuh untuk dipotong, dipotong. Nah, atau dia lurus, nah, tanpa harus dipotong, tanpa harus dipatahkan. Karena memang terkadang pelurusan memang butuh apa? Butuh ada yang patah. Syahidnya au tastaqima, ay illa an tastaqima. Antum baca ya Rabbnya. Nah, ay illa an tastaqima fala aksiru qu'ubaha wal yasihu huna ma'na ila li'anna al-istiqamata la takunu ghayatan lil kasar. Nah, tayyib. Dan untuk mengetahui sebab dan akibat ini bisa dengan apa? Dengan memahami maknanya. Karena enggak akan mungkin kasar tu qaubaha au tastaqima. Nah, istiqamah sebagai akibat dari atau tujuan. Tujuan dari apa? Dia mematahkan, enggak mungkin. Tapi apa? Kasar tu qaubaha illa an tastaqima. Aku patahkan ya bagian-bagian yang bengkok tersebut, atau kecuali dia itu apa, lurus, enggak perlu dipatahkan. Taim. Jadi kesimpulannya ikhwanul fillah, untuk au yang di situ menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmarah wujuban apabila apa, waqa'a mawqi'a ila au illa au kai. Nah, ada tiga di sini. Dan takbir nama waqa'a mawqi'a, bukan apa bi makna. Ini lebih bagus. ada beberapa faedah yang disebutkan di sini, insyaallah kita ambil pada pertemuan ini. Tayyib rahmatullahi wa barakatuh.